Ah, lihat tuh anak dejeknya. Mana, mana, mana, mana? Naik di atas mobil, lompat-lompatan, ntar juga jatuh. Nanyi gombrang-gombrang gak jelas. Bikin macet lalu lintas. Nah gitu sekali. BDJ back again. Tak peduli dengan apa yang orang bilang. Yang pasti, gue akan terus dukung Persija. Tak peduli orang berkata apa, tak peduli mereka mau gimana, semuanya cuma bikin pusing aja. Yang pastinya gue terus dukung Persija. Bertubi-tubi caci maki datang hampiri, beratus-ratus persaudaraan ingin diputus, beribu-ribu hujatan selalu menyerbu, berjuta-juta manusia ingin memecah. Gue cuek aja, gue tetap dukung Persija, karena yang gue cinta ya cuma Persija. Persija Jakarta, Persija Jawara, kebanggaan gue Persija juara. Kan ada lagunya, banyak omongan di koran, banyak pula orang yang pada ingin berperan, cuma bikin puyeng, puyeng, puyeng, puyeng. Mendingan kita semuanya senang-senang, ngapain dipikirin yang namanya manajemen, ngapain juga ngurusin materi pemain. Mending cuek aja, cuek-cuek aja, mending terus dukung Persija biar jadi juara. Tak peduli orang berkata apa, tak peduli mereka mau gimana, semuanya cuma bikin pusing aja. Yang pastinya gue terus dukung Persija. Hey semua kawan-kawan, mari semua dengarkan, di sini ku sampaikan, janganlah kau abaikan. Yo ikutin gaya para regeman yang suka berkata yo man pecinta kedamaian. Jangan ambil pusing, masalah kagak penting, hidup udah susah jangan ditambah susah. Tetap dukung Persija, cuekin aja mereka, gak usah dengerin mereka bilang apa. Dia bukan emak kita, dia bukan bapak kita, dia juga bukan yang ngasih duit ke kita. Yang harus dilakukan sebagai The Jackmania, ya terus dukung walau panas hujan melanda. Jackmania bukan buat cari tenar, bukan biar terlihat sangar, itu semua kagak benar, itu hanya sifat-sifat dari Jack liar. The Jackmania cuma dukung Persija, The Jackmania cuma cinta Persija, The Jackmania cuma nanti Persija, cuma Persija ya cuma Persija. Tak peduli orang berkata apa, tak peduli mereka mau gimana, semuanya cuma bikin pusing aja. Yang pastinya gue terus dukung Persija. Bersama menari ke kanan ke kiri, mengikuti irama gerak tangan dan kaki. Ayo semua bernyanyi, ayo semua menari, lupakan semua sedih, ayo kita happy. Lewat lagu ku dengarkan, ayo semua datang ke Senayan, kita nonton pertandingan Persija Jakarta di kesayangan, agar bisa menjadi yang terdepan. Yang terdepan. Peduli orang berkata apa, tak peduli mereka mau gimana, semuanya cuma bikin pusing aja. Yang pastinya gue terus dukung Persija.